السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita memasuki bab baru tentang wakaf. Tentunya para pemirsa Niaga TV tahu dan pernah mendengar apa itu wakaf. Secara bahasa, kata al-waqfu bimakna al-habsu wal-man'u. Wakaf secara bahasa artinya menahan dan melarang. Menahan dan melarang. Itu wakaf dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syar'an atau dalam definisi syariat, kata Profesor Dr. Mustafa Dib yang dimaksud dengan wakaf itu adalah habsu malin, menahan harta, yumkinul intifa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, dalam kondisi barang itu tetap ada. Jadi kita tahan barangnya untuk kita ambil manfaatnya tanpa harus melakukan namanya istihlak, tidak harus dihabiskan. Artinya barangnya tetap bisa dimanfaatkan walaupun manfaatnya diambil. Seperti motor misalnya, mewakafkan motor, mewakafkan mobil, mewakafkan bangunan untuk kegiatan dakwah, mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid atau pesantren, itu wakaf. Ya habsu malin, harta itu kita tahan, yumkinu al-intifa'u bihi, yang memungkinkan kita untuk mengambil manfaat, ma'a baqa'i ainihi, bersamaan dengan tetapnya barang tersebut. Biqat'it tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjudin. Dan juga ditentukan siapa yang berhak mendapatkan manfaat tersebut. Jadi yang mewakafkan dia menentukan ini untuk orang miskin atau ini untuk kaum muslimin secara umum, ya. Tentunya dengan syarat masrafin mubahin, yaitu masraf artinya orang yang diarahkan kepadanya wakaf itu, dan itu sesuatu yang mubah. Di sini dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai ayyakunal mauqufu alaihi nau'uhu mawjudan hinal waqaf. Maksudnya sesuatu yang diwakafkan itu ada ketika diwakafkan. Wa an la yakun mimma yanqati'u nau'uhu. Dan tidak boleh dari jenis yang akan hilang jenisnya tersebut. Ya, ay yakuna al mauqufu alaihi naw'an mawjudan hinal waqf, yaitu masrabnya orang yang berhak memanfaatkan wakaf itu adalah orang yang ada. Ada, maksudnya mereka adalah ada. Wa an la yakuna mimma yanqati'u naw'uhu, dan tidak boleh dari jenis yang akan hilang. Ya. Illa uyina jihatun ukhra. In ukhra la tanqati, kecuali kalau diarahkan ke yang lain yang tidak bisa putus. Misalnya, idza awqafa ala auladihi, dia mewakafkan sesuatu atas anak-anaknya. Summal fuqara mim ba'dihim. Tentunya anak-anaknya akan putus. Ya, akan berganti. Lalu dia katakan kalau anak-anak saya itu sudah tidak ada, diwakafkan kepada orang fakir dan lain sebagainya. Yang pasti, para pemirsa Niaga TV, intinya adalah yang dimaksud dengan wakaf itu adalah habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'abaqai ainihi. Yaitu menahan harta yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam kondisi barang itu tetap ada. Dan wakaf ini adalah kurbah. Oleh karenanya Ibnu Naqib berkata, wahiya kurbatun. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an mendapatkan bagian sebidang tanah di Khaybar. Para pemirsa Niaga TV pernah mendengar ada satu daerah dekat kota Madinah disebut dengan Khaybar, dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan di kemudian hari diambil alih oleh umat Islam. Umar berkata, ya Rasulullah, aku dapat bagian sebidang tanah di Khaybar. Lalu dikatakan, lam usib malan qattun anfasa indi minhu. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari sebidang tanah yang di Khaybar itu, ya Rasulullah. Fama ta'muru bihi. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan tanah tersebut? Maka saat itu Rasulullah bersabda, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau wahai Umar, kamu tahan asalnya, yaitu tanahnya, kebunnya kamu tahan, wa tasaddaq biha, dan kamu sedekahkan hasilnya. Maksudnya kamu wakafkan itu tanah, kemudian hasilnya kamu sedekahkan. Yes. Hasilnya untuk sedekah, untuk orang-orang fakir dan miskin. Qal fatasaddaqa biha Umar. Maka Umar pun menahan tanahnya, tetapi hasilnya dia sedekahkan. Annahu la yuba', Umar berwasiat agar itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Wa tasaddaq biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibn sabil wa dhaif. Dan hasil dari kebun itu yang diwakafkan oleh Umar disedekahkan kepada orang-orang fakir, ya, para kerabat, orang-orang yang hendak membebaskan dirinya dari perbudakan atau riqab, fi sabilillah, orang yang berjihad, ibn sabil, orang yang kehabisan perbekalan, wadhaif, dan juga disedekahkan untuk tamu. Wala junaha ala man ala wala la junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf, ya. Dan orang yang diamanahi untuk mengurus kebun itu tidak masalah dia memakan, tapi dengan cara yang baik. Bukan untuk tujuan mendapatkan apa keuntungan. Nah, ini dalil ya yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim yang menunjukkan masyru'iyatul waqaf. Waqad hassa al-islamu 'ala al-waqaf. Dan Islam mendorong atau memotivasi kita kalau ada kelapangan untuk berwakaf. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu," apabila telah meninggal manusia, "in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah," maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga. Min sadaqatin jariyah. Pertama, sedekah jariyah atau wakaf. Au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yadu'u lahu. Anak salih yang mendoakan orang tuanya. Wa hamala al ulama'u as-sadaqatal jariyata 'alal waqf. Dan para ulama memahami sedekah jariyah di dalam hadis ini adalah wakaf. Begitupun di antara dalilnya bahwa wakaf itu disyariatkan adalah makna yang sangat umum yang ditunjukkan oleh firman Allah tabaraka wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih yang namanya kebaikan itu sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Surat Ali Imran 92. Di surat Al-Hajj ayat 77, para pemirsa Niaga TV, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Dan lakukanlah amal kebaikan agar kalian beruntung. Di surat Ali Imran 115 Allah berfirman, وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَيُّقْفَرُهُ. Dan kebaikan apapun yang mereka lakukan itu, maka tidak akan diingkari. Artinya, namanya kebaikan pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, وَلَا يَسِحُ إِلَّا فِي مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ. Tidak sah melakukan wakaf kecuali orang yang mutlak at-tasarruf. Siapakah orang yang mutlak at-tasarruf atau istilah lainnya jaizut tasarruf? Yaitu mereka yang baligh, berakal dan rasyidan. Baligh, berakal dan rasyidan. Artinya rasyidan, mereka sudah dewasa dan mereka sudah mengerti cara apa namanya menggunakan harta. Fi ainin muayyanatin. Dan wakaf itu haruslah bendanya muayyanah, tertentu. Yuntafa'u biha, yang diambil manfaatnya, ma'abaqai ainiha daiman. Ya, yang mana barang itu tetap ada terus-menerus. Ya, daiman terus-menerus. Tadi yang kita katakan, bisa berupa rumah, bisa berupa tanah, bisa berupa kendaraan, bisa berupa alat, dan lain sebagainya. Yang mana barangnya memang muayyanah, terlihat, ada, lalu bisa diambil manfaat darinya, dalam kondisi nanti barang itu ketika dimanfaatkan tidak habis. Ada barang-barang yang memanfaatkannya dengan cara menghabiskan, makanan misalnya. Ya kalau nggak dimakan nggak bermanfaat. Lilin kalau nggak dinyalakan nggak bermanfaat. Tapi ketika dinyalakan dia habis. Nah itu tidak bisa. Karena dia harus ma'abaqai ainiha daiman. Bahwa barang yang diwakafkan itu harus tetap ada ya selamanya. Lalu dikatakan kal iqar wal hayawan. Contohnya adalah aset properti seperti tanah ataupun hewan, ya, ataupun misalnya pakaian, mewakafkan pakaian atau mewakafkan persenjataan, ya. Dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man ihtabasa farasan fi sabilillahi imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi." Kata Nabi, barang siapa yang mempersiapkan kudanya, mewakafkan kudanya, fi sabilillah, dia gunakan khusus itu kuda untuk berjihad fi sabilillah. Imanan billah, didasari atas keimanan dan didasari atas keyakinan terhadap janji Allah. Ya, fa inna shib'ahu wa rayyihi wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Maka kalau kita menahan kuda, kita wakafkan kuda itu untuk jihad fi sabilillah, karena atas dasar iman dan atas dasar yakin kepada janji Allah tabaraka wa taala, maka ketika kita memberikan makanan, memberikan minuman, ya kita mengurus kuda tersebut, bahkan seandainya dia buang hajat, buang air kecil dan lain sebagainya, fi mizanihi yaumal qiyamah, itu akan dicatat menjadi pahala atasnya sampai nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, amara Rasulullah bis-shadaqah. Pernah satu ketika Rasul memerintahkan para sahabatnya bersedekah. Faqil, ada yang melaporkan kepada beliau, Ibnu Jamil tidak mau bersedekah. Khalid Ibnu Walid tidak mau bersedekah. Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib disebutkan, dilaporkan tidak bersedekah. Maka Rasul berkata, وَمَا يَنْقِمُ إِبْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Ya, tidak ada yang mengingkari Ibnu Jamil, padahal dia dahulunya adalah orang yang miskin, kemudian diberikan kekayaan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun Khalid, kalian menzalimi Khalid. Ya, قَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاءَهَا, padahal dia telah mempersiapkan baju pedang dan persenjataannya untuk berjihad fi sabilillah. Wa ammal Abbas, adapun Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, dia paman Nabi. Fahiya alaihi sadaqah. Tapi walaupun demikian dia wajib bersedekah. Wa mithluha ma'aha. Ya, dan dia pun wajib selain bersedekah dia berinfak dan lain sebagainya. Artinya yang ingin kita garis bawahi di sini bahwa Khalid ibn al-Walid ya radhiyallahu ta'ala an, beliau ihtabasa adra'aha, beliau menyimpan, mempersiapkan baju perangnya itu khusus untuk berperang. Itu bagian daripada apa namanya habsul asal, jadi menahan barang asalnya kemudian hanya dimanfaatkan saja, tetapi barang itu tetap ada, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, dan lain sebagainya. Ala jihatin mu'ayyanatin ghairi nafsihi. Dan yang namanya wakaf itu, penerimanya harus jelas. Ala jihatin mu'ayyanah. Harus jelas, ini wakaf ditunjukkan untuk siapa? Ghairi nafsihi, yang penting dia tidak mewakafkan sesuatu untuk dirinya. Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya. Itu bukan wakaf, Pak. Bapak tanpa harus mengucapkan wakaf, ya memang itu rumah Bapak. Bapak bisa tempati. Tapi kalau wakaf itu untuk selain dia, ya, ala jihatin mu'ayyanah. Ya, diniatkan untuk kelompok tertentu. Ya, misalnya ada wakaf seorang pedagang kaya di Mekah, karena beliau asal muasalnya dari Aceh, maka dia wakafkan sebidang tanah yang sekarang jadi hotel, yang mana hasil dari hotel tersebut diberikan kepada semua jamaah haji yang datang dari Aceh misalnya. Itu kan mu'ayyanah, ala jihatin mu'ayyanah, ya ditunjukkan kepada kelompok tertentu, yang penting bukan dirinya sendiri. Wa ghairi muharramah, dan bukan sesuatu yang haram, karena kalau sesuatu yang diharamkan itu jatuhnya maksiat, ya jatuhnya maksiat. Misalnya berwakaf tanah untuk mohon maaf pembangunan ibadah agama lain misalnya, nggak bisa. Bagaimana Anda wakaf untuk pembangunan ibadah agama lain? Nah, itu muharramah, itu tidak boleh. Imma kurbatun kal masajid. Jadi arah wakaf itu, peruntukan wakaf itu terkadang berbentuk kurbah. Yaitu sesuatu yang bersifat ibadah. Contohnya kal masajid. Wakaf yang ditunjukkan untuk masjid-masjid. Wal aqarib atau wakaf yang ditunjukkan untuk karib kerabat. Saya wakafkan tanah ini 1 hektar yang berisi lahan pertanian. Hasilnya adalah anak untuk anak keturunan bani ini misalnya. Bani fulan. Itu aqarib. Karena bersedekah untuk kerabat itu bagian dari ketaatan. Ya sebagaimana dalam hadis disebutkan di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ya barang siapa ya an yubsata lahu fi rizqihi, pengen dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Dan salah satu bentuk silaturahmi adalah bersedekah kepada kerabat. Wasabilil khair atau jalan-jalan kebaikan yang lain. Wa imma mubahatun kal agniya wa ahli zimmah, atau paling minimal wakaf itu diperuntukkan untuk sesuatu yang mubah. Contohnya untuk orang-orang kaya atau untuk ahli zimmah. Untuk ahlu zimmah. Maksudnya apa ahlu zimmah? Orang-orang yang dia non-muslim, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada kaum muslimin dengan membayar jizyah. Ya misalnya ada orang yang berwakaf, ini saya wakafkan lahan pemakaman ini untuk ahlu zimmah. Dia orang kaya di negeri tersebut. Lalu dia mendapatkan keluhan ahlu zimmah, orang-orang kafir misalnya yang tidak yang tinggal di negeri tersebut tidak memiliki lahan pemakaman. Diberikan kepada ahlu zimmah. Dan itu mubah. Ya, bahkan dalam hadis di sini disebutkan bahwa Rasulullah bersabda fi kulli kabidin rakbah ajr. Ya, di dalam apa semua kebaikan ya, artinya kita menolong kebaikan kepada siapapun, kabid di sini artinya manusia. Rotbah artinya yang hidup, ajr, pahala. Artinya siapapun yang kita tolong, itu ada pahalanya. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-atashu. Ada seorang laki-laki yang berjalan, kemudian dia merasakan kehausan. فَنَزَلَ بِعْرًا فَشَّرِبَ مِنْهَا. Maka laki-laki itu turun ke dalam sumur lalu minum. ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْحَثْ. Lalu ketika dia keluar dari sumur, dia melihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. وَيَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْأَطَشْ. Dan dia menjilat-jilat tanah karena hausnya. Faqal, maka laki-laki ini berkata, laqad balagha hadza mithla alladhi balagha bi. Hewan ini dalam kondisi kehausan seperti saya tadi kehausan. Famala'a khuffahu summa amsakahu bi fihi. Kemudian dia turun lagi ke sumur, dia penuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia naik ke atas dengan menggigit sepatunya. Si fulan itu dia gigit sepatu yang berisi air. Summa raqi fasaqal kalab. Kemudian dia naik lalu dia kasih minum anjing itu. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berterima kasih kepadanya. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini bisa seperti itu ya. Kita apa namanya, membuat satu kolam yang kita peruntukkan untuk siapapun ingin mengambil air, atau hewan-hewan untuk makan dan minum kita buat di tengah hutan misalnya, tempat hewan minum dan lain sebagainya, ini pun bisa dilakukan. Wabillabzi al-munjiz. Dan ketika seseorang berwakaf itu lapasnya harus lapas yang munjiz. Apa itu lapas yang munjiz? Dikatakan di sini ai ghairu muallaq, bukan lapas yang sifatnya menggantung. Ya, karena wakaf tidak menerima apa namanya gantungan, tidak digantung. Harus jelas. Ya, misalnya waqaftu, aku wakafkan ini. Atau habastu, ya aku wakafkan ini, aku tahan tanah ini dan hasilnya semuanya wakaf. Wasabbaltu, sabbaltu itu kalau kita lihat di kamus artinya saya peruntukkan benda ini untuk masyarakat. Ya, au tasaddaqtu shadaqatan la tuba. Atau boleh juga seseorang mengatakan aku hendak bersedekah tetapi enggak boleh dijual. Itu bahasa lain daripada wakaf. Aku bersedekah Al-Qur'an tapi tidak boleh dijual. Itu sama saja kita sebut dengan apa? Wakaf. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Wahina idzin yantakilul mulk firraqabati ilallahi ta'ala. Dalam kondisi seseorang telah mengucapkan sighah wakaf, dia telah mengikrarkan wakaf, maka saat itu berpindah kepemilikan dari yang tadinya milik seseorang ilallahi ta'ala, menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. وَيَمْلِكُ الْمَوْكُفْ عَلَيْهِ غُلَّتُهُ وَمَنْفَأَتُهُ. Ya. Adapun orang yang apa namanya ditunjukkan kepadanya wakaf, artinya diberikan kepadanya manfaat wakaf, mereka berhak atas غُلَّتُهُ وَمَنْفَأَتُهُ. Mereka berhak atas manfaat yang muncul dan hasil yang muncul dari barang tersebut. Illal wat'a in kana jariyatan. Kecuali bercampur badan apabila yang diwakafkan itu seorang budak. Itu tidak boleh. Misalnya ada seorang tuan berkata, saya wakafkan budak saya ini untuk membersihkan masjid. Ya, dia membersihkan masjid. Ya, lalu dikatakan, dia ketika itu diwakafkan bukan berarti DKM memiliki budak itu. Tidak, sehingga misalnya dalam satu aturan misalnya kan ada namanya milkul yamin walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budaknya, hamba sahayanya. Nah, ketika diwakafkan seorang hamba sahaya bukan berarti ketua DKM-nya atau pengurus masjidnya boleh menjadikan dia hamba sahaya yang bisa dicampuri misalnya. Itu tidak bisa. Walaupun kalau sekarang sudah berulang-ulang kita sampaikan, kita tidak lagi mendapatkan bentuk apa namanya perbudakan yang pernah ada di zaman dahulu, ya. Wa yunzaru fihi min man syarata al-waqif. Dikatakan di sini orang yang diamanahi wakaf haruslah menjaga syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pewakaf. Jadi nazirnya, istilahnya ya, nazirnya harus komitmen dengan apa-apa yang sudah ditentukan oleh pewakaf. Imma binafsihi, ya. Baik terkait dengan dirinya atau terkait dengan siapa yang akan mendapatkan wakaf itu, kalau belum disebutkan syaratnya maka nanti hakim atau qadhi yang menentukan syarat-syaratnya. Para pemirsa Niaga TV, ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda.

Azl itu kan, mohon maaf, dia bercampur badan seperti biasa. Hanya saja ketika apa namanya, ketika akan keluar air maninya tidak dikeluarkan di dalam rahim, ya, tetapi dikeluarkan di luar rahim. Itu namanya azl. Dalam hadis dikatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl sedangkan saat itu Al-Qur'an masih turun. Artinya seandainya itu dilarang, tentulah akan datang apa namanya ayat atau hadis yang melarangnya. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika saya tadi pagi hendak bangun sholat subuh, tiba-tiba celana dalam saya dalam keadaan basah, tapi tidak terlalu. Tapi setelah saya cium, tidak ada bau mani seperti biasa. Apa saya tetap mandi wajib? Tergantung yang dilihat itu basah apa. Apakah basah memang air mani? Kalau memang yang terlihat itu air mani, bisa diketahui dari apa namanya teksturnya, bisa ketahuan dari baunya, maka wajib mandi. Tetapi kalau itu selain daripada mani, misalnya entah itu bekas, mohon maaf, istinja ya, habis bekas cebok atau mazi misalnya, air yang keluar dikarenakan syahwat, maka itu najis ya, najis. Pernah kita bahas hukum orang sholat menggunakan pakaian yang najis, yaitu harus diulang kalau di mazhab Imam Syafi'i, karena salah satu syarat diterimanya sholat adalah kondisi pakaian, badan, dan tempat itu harus suci. Allah alam bissawab. Tetangga saya mewakafkan tanahnya untuk pembangunan musala, tetapi beliau masih mengambil hasil dari tanaman yang ada di tanah wakaf tersebut, yaitu tanaman sawit. Ya kalau sudah diwakafkan tentunya tidak bisa diambil lagi. Ya maksudnya tidak bisa diambil hasilnya, sudah wakafkan ya sudah. Kecuali mungkin harus diperjelas wakafnya berapa luas. Barangkali dia punya sawit 10 hektar. Yang dia wakafkan mungkin hanya 1 hektar misalnya. 9 hektarnya masih punya dia. Itu harus dipastikan lagi. Tetapi kalau memang itu dipastikan sudah diwakafkan ya tentunya tergantung nanti wakafnya diarahkan kemana. Atau tergantung tadi akadnya. Seperti wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya di hadis tadi di awal. Ya, beliau mengatakan, aku telah mewakafkan tanah di Khaybar. Ya, lalu beliau berwasiat, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Tetapi disedekahkan kepada orang fakir, kerabat, kerabat bisa aja ya dapat hasil dari wakaf tersebut. Atau orang yang hendak membebaskan dirinya dari perbudakan, fisabilillah, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mewakafkan sendiri itu ya Allah lebih sab yang saya tahu tidak diperbolehkan. Ya karena orang yang mengambil lagi sesuatu yang telah dia sedekahkan itu seperti memakan muntahnya sendiri. Walaupun nanti khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya. Tetapi ya terlepas itu haram atau makruh, ya kalau sudah disedekahkan baik dalam bentuk sedekah biasa atau wakaf ya, ya sudah kita tidak ambil lagi barang tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ditawari pekerjaan dengan gaji bagus. Tempat kerja juga dekat, ada libur tiap pekan. Tapi masalahnya satu, salat Jumat hanya dijatah 2 kali sebulan. Sisanya diganti salat zuhur. Jadi minggu sekarang salat Jumat, minggu depan tidak, alasannya gantian dengan karyawan lain. Karena kebanyakan karyawannya laki-laki, jadi enggak mungkin semuanya salat Jumat. Walaupun bisa saja dalam kondisi-kondisi darurat, misalnya mesin produksi yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa dimatikan. Kalau dimatikan maka akan beresiko, misalnya beresikonya besar, atau misalnya petugas keamanan di satu perusahaan di mana dia harus berjaga di siang hari, kalau tidak dijaga akan muncul madarat yang besar. Bisa saja, ya bisa saja. Bahkan kalau kita lihat, mohon maaf ya, kita ini contoh saja bukan dalil sebenarnya. Kalau di Masjidil Haram misalnya, ketika Jumatan, apakah ada askar yang tidak sholat? Ada, ya. Ada askar yang tidak sholat di situ, yang dia menjaga imam atau menjaga titik-titik tertentu yang berpotensi terjadi, dikhawatirkan terjadi apa, kriminal dan lain sebagainya. Itu mungkin saja bisa, ya. Tetapi hendaknya apa namanya, apa dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut ya tanpa uzur, itu pun sebenarnya ya, maka Allah tutup hatinya. Kalau ini kan jelas ada uzurnya. Nah, itu ada. Saya juga pernah dengar kalau tidak salat Jumat 3 kali dianggap kafir. Nah, itu kalau meninggalkannya tanpa uzur, bighairi udhrin. Tetapi kalau meninggalkannya karena uzur, misalnya kemarin kita pandemi hampir berapa bulan tidak ada Jumatan, kita ganti dengan zuhur misalnya, itu kan karena ada uzur. Baik. Ya, itu yang saya tadi sudah sebutkan. Allah alam bisyam. Apakah yang dimaksud akhlak yang baik itu hanya berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla? Saya tidak paham berakhlak, hanya berakhlak kepada Allah. Tapi kita harus berakhlak kepada Allah. Misalnya berakhlak kepada Allah ketika berdoa, menghadap kiblat, mengangkat tangan, lalu dalam kondisi berwudu, ya itu bisa disebut berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah itu ya kita taat kepada Dia, laksanakan perintah, jauhi larangan dan lain sebagainya. Sama dengan istilah apa? Nasihat. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab, untuk para pemimpin, dan untuk kaum muslimin. Apa nasihat kepada Allah itu? Artinya nasihat itu secara bahasa artinya ketulusan. Ketulusan kita kepada Allah artinya kita taat, mendengar, melaksanakan, menjauhi larangan, berdakwah, ya menyampaikan ayat-ayatnya. Itu bagian dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nasihat lugatan al-khalus. An-nasihatu lugatan al-khalus. Nasihat secara bahasa artinya keikhlasan. Baik. Baik. Minta pencerahannya. Ana seorang ummahat yang merasa kotor banyak dosa. Bagaimana cara mensucikan diri biar jadi orang bersih dari dosa? Bertobat ya. Allah berfirman, وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, agar kalian beruntung. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوهَا. Wahai orang yang beriman, bertobatlah dengan tobatan nasuha. عَسَى رَبُّكُمْ أَيُّكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kalau kalian bertobat, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya Allah masukkan kalian ke surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir dan lain sebagainya. Oleh karenanya bertobat dengan tobatan nasuha. Dimulai dengan meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Dilanjutkan dengan menyesali setiap maksiat yang kita kerjakan. Lalu disambung dengan bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, lalu yang keempat kita menjadi setelah bertobat berusaha menjadi lebih baik. Ya, memperbanyak ibadah. Wa atbi isyiatal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Allah alam bissawab. Kadang sedang ibadah dilupakan saat salat, terutama salat sudah zuhur, dan berusaha semaksimal mungkin selalu diganggu istiazah juga. Bagaimana ya? Ya, itu ya memang konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita sholat ya, setan akan menggoda kita, kata Nabi, sehingga kita lupa jumlah rokaat. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita perbaiki segalanya, perbaiki syarat-syaratnya, dari mulai berpakaiannya, berwudunya sempurnakan, lalu lakukan secara berjamaah, ya jangan lakukan sendiri, lalu berusaha khusyuk dengan memahami setiap bacaan yang kita baca, ya. Ya kalau kita diganggu ya kita berta'awuz, ya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin misalnya, atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, atau dalam beberapa riwayat dikatakan dengan meludah halus ke kiri sebanyak 3 kali, ya, dan hal-hal yang lain yang diajarkan oleh Nabi. Kalau anak perempuan berani sama ayah, dijadi anak durhaka, anak sebagai orang tua, wajibkah jadi wali jika dia nanti menikah? Ya wajib ya, perwalian tidak putus ketika seorang anak itu mungkin tidak taat, ya perwalian tetap. Putusnya perwalian dengan kekafiran, ya itu putus perwalian. Tapi kalau sekedar si anak itu melakukan dosa besar, itu tidak menjadikan perwaliannya putus. Allah alam bissawab. Walaupun nanti orang tua bisa saja mewakilkan perwalian kepada orang lain. Assalamualaikum Ustaz, istri pantas bertahan jika suami sudah main perempuan dari masih pertama berumah tangga dari nol hingga sekarang sudah berjalan 12 tahun dan sekarang bisa dikatakan baru enak. Tapi sifatnya yang sering selingkuh, pembohong, pemabuk, pemain, bahkan makan uang yang bukan haknya. Dari itu dibikin dia senang sama orang lain karena sifatnya yang egois dan gengsi hingga watak semua sama kerasnya. Dan kasihan dia, gak ada satupun keluarga di suaminya yang bela atau kasihan sama dia. Pantas. Ya saya rasa bagaimana dipertahankan yang seperti ini. Makannya makan yang haram. Ya minumannya minuman yang haram. Ya penghasilannya penghasilan yang haram. Dia berzina, dia berselingkuh. Selingkuh itu kalau yang saya pahami bisa zina kan. Ya maka bagaimana bagaimana seorang muslimah mempertahankan pernikahan seperti ini. Ya kalau memang dia sudah berusaha menasehati, mengingatkan dan tidak ada terlihat perubahan 12 tahun, itu kesabaran sudah luar biasa 12 tahun. Ya Allah alam bissawab. Bacaan salawat yang pendek dan yang panjang apakah sama dalam pahalanya? Ya tentunya semakin saya baca Quran Al-Baqarah tidak sama dengan baca Quran misalnya Al-Waqi'ah karena Al-Baqarah lebih panjang kan begitu. Orang yang bersolawat 100 kali tidak sama dengan yang bersolawat 50 kali dan seterusnya. Allah alam bissawab. Ya makin banyak pahalanya. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Syukran, baik. Kalau kita berakhlak yang baik kepada sesama apakah dihitung pahala? Iya. Ya, berakhlak kepada orang lain itu dihitung pahala. Rasul berkata apa namanya? Walau antalqa akhika biwajhin talq, bersedekahlah walaupun hanya dalam bentuk tersenyum ketika berbicara dengan saudaramu. Ya membantu mereka mengangkat barang ke atas kendaraan sedekah, menghilangkan gangguan dari jalan sedekah, semua sedekah. Ya wa fi kulli kabadi ratbin sadaqah, tadi yang kita baca. Berbuat baik kepada manusia siapapun dia itu sedekah. Allah alam bisab, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Kita bertemu lagi, masih satu hari lagi, besok ya, di rubrik Negeriku Bertauhid. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.